berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi, kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit. Sementara rakyat tidak peduli siapa yang mimpin, yang penting kebutuhan hidup yang wajar terpenuhi. Kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran masih terjadi. Ya, banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kota besar menjadi magnet karena televisi mengiming-imingi. Yang jelas rakyat butuh pendidikan, tapi pendidikan yang didapat adalah rongsokan. Soal kesehatan sulit didahulukan, sebab bisa makan sehari sekali saja sudah hebat. Jangan tanya soal sandang dan papan, loakan dan kontrakanlah jadi jawaban. Kapannya bisa kembali normal? Karena memang keadaan ini tidak normal. Itu sebabnya bermunculan paranormal seperti jamur di musim hujan. Tutup lubang, gali lubang, falsafah hidup zaman sekarang. Sebenarnya sih dari zaman dulu, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang ini zaman Orde paling baru. KKN berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi, kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit. KKN berkembang biak sampai kelurahan.